Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah almanulillah wal fadlulillah. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para asatid, hadirin jamaah Jamiah Majlis Al-Anwar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah berikan satu karunia yang mana di majelis kita ini kedatangan kembali tamu seorang dai yang menyebarkan agama Allah dan menyebarkan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Al-Habib Husain Al-Junaid yang datang dari negeri wali, dari Hadramaut, tidak ada tujuan lain kecuali ingin menyebarkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengambil dari guru ke guru, guru ke guru, yang akhirnya bersambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sungguh beruntung sekali kita yang hadir pada malam hari ini bisa langsung menyaksikan wajah seorang ulama yang datang dari Hadramaut. Semoga pandangan kita dengan memandang wajah-wajah yang seperti ini menjadikan sambungan kita kelak dapat memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga telinga kita yang akan mendengarkan daripada tausiah, nasihat, Allah jadikan hati kita terbuka dan mendapatkan hidayat, sehingga setelah bubar dari majelis ini kita menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya, orang yang mendapatkan rahmat Allah, curahan kasih sayangnya Allah, dan kelak akan dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, maka mari kita dengarkan bersama tausiah agama yang akan disampaikan langsung oleh beliau Al Habib Husain Al Junaid. Waktu dan tempat kami persilakan dan tolong didengarkan baik-baik. Semampunya setelah pengajian kita amalkan di dalam kehidupan kita. Al-Waqt mufawwid alaikum ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadi laula an hadana Allah. Alhamdulillah alladhi ahdarana wa iyyakum linadhkurahu subhanahu wa ta'ala wa as'aluhu subhanahu wa ta'ala jalla sya'nuh an yaj'alna min adh-dhakirin wa yahshurna ma'a adh-dhakirin wa yarzuqna adh-dhikr fi kulli ahwalina wa usalli wa usallim ala sayyid adh-dhakirin alladhi 'allamana adh-dhikr wa arshadana ila adh-dhikr wa qadana ila adh-dhikr salawatu rabbi 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Habib memulai ceramahnya dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lebih dari itu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkumpulnya kita pada malam hari ini di dalam satu acara, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib mendoakan semoga kita dijadikan orang-orang yang ahli zikir, dan kelak nanti di hari kiamat dikumpulkan dengan orang-orang yang ahli zikir. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Akramakum Allah subhanahu wa ta'ala bihudur hadzal majlis litadhkuruhu subhanahu wa ta'ala wa tusabbihuhu 'ashiyatan wa bukura. Fal istijabah لأمر الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل الذي نادى المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأنتم استجبتم لنداء الحق وأمره للذين آمنوا استجيبوا أمر بالنداء للحياة لما يحييكم. فالحياة بماذا تكون؟ بالذكر. حياتنا تكون بذكر الله. فقال لما يحييكم، متى يحيينا الله سبحانه وتعالى؟ يحيينا في هذه الدنيا؟ لا، حياة الذكر تكون في الآخرة، في دار القرار، في دار الاستقرار. الذكر حياتها يكون مآلها إلى دار الحياة. أما الحياة الدنيا فهي متاع الغرور، دار فانية، دار لا بقاء إلا لله، دار فيها فناء ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء فان. فحياتنا بالذكر في هذه الدنيا وفي هذه المجالس. أترون ماذا يحصل؟ الأمر أن ينتقل هذا المجلس من هذا المكان في هذه الساعة ويكون له مقر في دار الفردوس، في دار الآخرة. هذا المكان، هذا المجلس بهذه الصور، الله سبحانه وتعالى جل شأنه وجلت قدرته الذي جمعنا في هذه الساعة سيجمعنا في ذاك اليوم، ونحن على نفس الحال. لأننا لماذا؟ لأننا اجتمعنا لنذكره سبحانه وتعالى ونصلي على مصطفى. Setelah kita tadi didoakan oleh Habib, lalu Habib juga mengutip sebagian daripada ayat Al-Quran yang intisarinya, wahai orang-orang yang beriman, datangilah ke sesuatu yang dapat menghidupkan hati kalian. Tentunya yang menghidupkan hati kita tidak ada lain adalah dengan menghidupkan hati ini dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini merupakan sesuatu yang kekal. Zikir ini adalah sesuatu yang akan diterima oleh Allah dan ini tidak akan pernah hilang. Bahkan jika kita menjadi orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang selalu kehidupannya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak nanti di hari kiamat orang-orang yang seperti itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang ahli zikir pula di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, di dunia ini tidak ada yang kekal, semuanya akan hilang. Kullu syai'in fan, semua segala-galanya akan hilang, semua segala-galanya akan hancur, kecuali satu yang bersambung dengan Allah, itulah yang akan kekal. Dan zikir kita merupakan ucapan-ucapan yang diridhoi Allah, ucapan yang bersambung kepada Allah, dan inilah yang akan menjadi kekekalan kita untuk dapat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ashar ila hadzal ma'na al habib sallallahu alaihi wasallam biqoulihi qala al dhakir wal ladzi la yadhkur kal hayy wal mayyit, ay an al ladzi yadhkur Allah hayy yuhyih Allah al yawm wa yuhyih fil akhirah bil dhikr, والذي لا يذكر الله كالميت، قلبه ميت، جسده ميت، نفسه ميت، حياته ميتة، ويعيش حياة ميتة في هذه الدنيا، حياة ليس لها طعم ولا ذوق. لكن الذاكرون لله والذاكرون كثيرا، ما الأمر؟ يحصلون على ذوق، يتذوقون هذا الذكر، يشعرون بذوقه، يشعرون بأنفسهم بالذكر في قلوبهم، في حياتهم، في أرواحهم. الذكر ينعش الروح، ينعش القلب، ينعش النفس، ينعش الجسد. والذي لا ينتعش بالذكر هذا ما حصل له هذا الأمر، إن شاء الله يذوق، إن شاء الله يذوق طعم الذكر. للذكر طعم وذوق أطعم من الأكل، أطعم من الشراب، بل أفضل من الشراب، أفضل من الماء، أفضل من الطعام. لماذا؟ لأنه يحيي الجزء الحي في جسدك، يحيي الجزء الحي في الجسد. ما هو الجزء الحي في الجسد؟ الروح. الروح إذا نزعت صار الجسد لا شيء، كأنه لا شيء، لا يستطيع عمل شيء، ينتهي تماما عندما خرج الروح. فالذكر يحيي الروح، وبحياة الروح تحيا الجسد. وكذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، من أحيا بين العشاءين أحيا الله قلبه يوما تموت قلوب العباد. على نفس المعنى، تحييه بالذكر، في بين العشاءين ونحن في العشاء حتى الساعة 12 نظل في عشاء. فمن أحيى بين العشاءين أحيى الله قلبه، متى؟ يوم تموت قلوب العباد. ونحن كلنا عباد الله بحاجة إن ذاك اليوم قلوبنا تكون حية. عملنا هذا من أن ذاك اليوم بماذا؟ بالإخلاص، أننا حضرنا جميعا مخلصين بنيات صادقة بهمات صادقة نذكر ربنا، نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم ونحن متعشمين حاسنين الظن بالله سبحانه وتعالى الذي قال: أنا عند حسن ظن عبدي ما ظن بي. تظن بالله أنه يقبل ذكرك؟ الله يقبله. تظن بالله أنه يرفعك في الذاكرين؟ يرفع ذكرك. تظن بالله أنه يجعلك من المخلصين؟ سيرزقك الإخلاص. تظن بالله أنك يجعلك مع الصادقين يوم القيامة؟ يجعلك من الذين صدقوا. Orang yang berzikir, Al-Habib mengatakan adzakir kal hayyi walladzina la yadhkurullah kal mayyit. Orang yang berzikir itu bagaikan orang yang hidup. Dan orang yang tidak berzikir kepada Allah, yang tidak melazimi zikir di dalam kehidupannya, sepi dari zikir, mungkin digunakan berbicara ini dan itu, bukan digunakan untuk zikir, ibaratnya adalah seperti orang yang mati. Orang yang berzikir itu akan hidup jiwanya, karena zikir ini adalah makanan jiwa. Dengan berzikir jiwa akan hidup, dengan berzikir akal akan hidup, dengan berzikir ruh yang ada di tubuh atau di jasad kita ini semuanya akan hidup. Dan itu semua karena kita memperbanyak zikir. Tapi kalau kita tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka semuanya itu tidak akan berarti. Kehidupan yang kita rasakan di dunia ini semata-mata mungkin merasakan kenikmatan makan, mungkin merasakan kenikmatan minuman, mungkin merasakan kelezatan-kelezatan di dalam urusan dunia. Tapi ketahuilah, jiwa ini jika telah diberi makan dengan makanan zikir, maka lebih nikmat dari makanan, lebih nikmat dari minuman, lebih nikmat dari segala ada yang di dunia. Jika manusia itu selalu membiasakan dirinya untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan dikatakan siapa orang yang selalu menghidupkan antara waktu-waktu yang dimuliakan Allah, seperti dua waktu, antara waktu maghrib dengan waktu isya, dihidupkan dengan waktu-waktu tadi tersebut, dihidupkan dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kelak hatinya akan dihidupkan oleh Allah, di mana di hati manusia di hari itu akan dimatikan oleh Allah. Intinya para hadirin, orang yang berzikir kepada Allah hidup segala-galanya, bahkan bisa merasakan kenikmatan bagaimana jiwanya berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua karena kita membiasakan zikir di dalam kehidupan kita. الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل يقول: اذكروني ما الأمر أذكركم. تريد الله سبحانه وتعالى يذكرك؟ يطلب الله سبحانه وتعالى طلب بأمر، طلب بصيغة أمر: اذكروني ما الأمر أذكركم. تريد الله سبحانه وتعالى يذكرك؟ اذكره. وبعد كما جاء في الحديث: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ أكبر منه أعلى منه. نحن نذكر الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس، كم عددنا؟ 100 200. أما الله سبحانه وتعالى يذكرنا في ملأ، وملأ الله كم؟ مليارات من الملائكة، مليارات من الملائكة تحيط حضرة القدس، مليارات من الملائكة تذكر الله. فملأ الله سبحانه وتعالى لا يحصى ولا يعد. فالله يذكرك بملأ أعلى من هذا الذكر، من هذا الملأ. فسبحان الله، تريد أن تدخل في ملأ الذاكرين، تريد تدخل مع الله سبحانه وتعالى أن يذكرك، فاذكره. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما الأمر؟ قال اذكروا الله كم؟ ذكرا كثيرا. كم الذكر الكثير؟ هل الذكر الكثير يعد؟ لا. هل يحصى؟ لا. هل عدد؟ لا. هل كم؟ لا. هل كيفية؟ لا. مليان البيت والآن جاكرتا أندونيسيا أكثر. ذكر الله الكثير عمرك كله لو قضيته في ذكر الله فهو يعتبر قليل. لماذا؟ لأنه أمرنا ذكر كثير. لو فنيت عمرك كله، حياتك كلها أن تذكر رب العزة والجلال فهو قليل، لأنه طلب مني ومنك أن نذكره ذكرا كثيرا. wal amr maftuh. Sebagian riwayat mengatakan, di dalam riwayat hadis mengatakan hadis qudsi, udzkuruni adzkurkum, ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, maka aku Allah akan mengingat kalian. Bayangkan, kita akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa kita bisa diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Dengan satu cara, dengan cara kita mengingat Allah. Kita mengingat Allah, Allah mengingat kita. Kita tidak mengingat Allah, berarti kita pun tidak akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga disebutkan di riwayat yang lain, man dzakarani fil mala', ada dan sampai terusnya hadis, siapa orang yang menyebut aku, mengingat aku di keramaian, maka aku akan lebih menyebut dia di tempat yang lebih ramai lagi. Kalau kita mungkin nyebut Allah dengan jumlah manusia ini 100, 200, tapi coba bayangkan kita nyebut Allah di tempat ini, kita disebut oleh Allah di tempat yang lebih mewah, siapa yang ikut menyebut? Para malaikat-malaikatnya Allah semuanya ikut menyebut, bahkan nama-nama kita pun ikut disebut. Itu sebab karena kita mau menyebut dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga Habib mengutip ayat Al-Quran yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya untuk selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah di dalam ayat suci Al-Quran, ingatlah kalian kepadaku dengan ingatan yang banyak. Enggak bisa dihitung dengan jumlah mengingat kepada Allah, enggak cukup dihitung dengan jarak mengingat kepada Allah. Mengingat kepada Allah, ingatlah dengan ingatan yang banyak, berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, karena itu telah menjadi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan jadikan umur kalian semuanya ini untuk mengingat Allah, habiskan umur kalian semuanya hanya semata-mata untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فالكائن المادي وهو الجسد هذا الشبح الواقف بيننا فنحن عبارة عن أشباح كائنات مادية جسدية فيها مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ما هي؟ القلب. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه المضغة الربانية الموجودة فيك الذي تضخ الدم في الجسد وتضخ الدم إلى سائر الجسد وسبب حياة الماء الدم في جسد الإنسان هو القلب، المضخة الربانية التي خلقها الله سبحانه وتعالى. هذه تصدع كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، تصدع كما يصدع الحديد. هذا الحديد اللي تراه خارج في الشارع، السيارات كل ما مكون من حديد، إذا عرض للهواء، عرض لعوامل التعرية، يصدع، يذحل، ينتهي، يضمحل. القلب كذلك يصدع كما تصدع الحديد. كيف لا يصدع؟ ما الذي يجعله لا يصدع؟ قول الله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بماذا؟ بذكر الله. منهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بذكر الله تطمئن القلوب، قول الحق، ما عاد في بعد قول الله. إذن القلوب لا تطمئن إلا بالذكر، قول فاصل، قول ربنا سبحانه وتعالى. ما بعدها قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. النتيجة للذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، أن يقيك عذاب النار. وما النتيجة؟ أن يجعلك، الذين آمنوا وعملوا طوبى شجرة في الجنة، يجعلك تتظلل يا ذاكر الله، يا ذاكر الله، تحت طوبى شجرة في الجنة. Beliau juga mengutip bagaimana Nabi SAW memberitahukan kepada kita bahwasanya di tubuh kita ini ada gumpalan darah. Gumpalan darah ini tadi mudghah. Jika gumpalan tadi itu baik, maka seluruh anggota kita akan menjadi baik. Tapi jika gumpalan darah tadi itu jelek, maka semuanya anggota badan kita ini akan menjadi jelek. Apa gumpalan yang ada di badan kita itu? Ala wahyal qalb. Gumpalan itu adalah yang disebut dengan hati. Hati manusia ini yang dapat menjadikan perbuatan di dalam kehidupan manusia. Jika hatinya baik, maka seluruh amal perbuatannya akan menjadi baik. Ucapannya baik, perbuatannya baik, gerak-geriknya baik, semua tergantung hati. Tapi jika hatinya tidak baik, maka ucapan enggak baik, perbuatan enggak baik, tingkah laku enggak baik, itu semua karena kekotoran hati. Bagaimana hati ini, para hadirin, Habib mengatakan hati ini bisa berkarat. Hati ini bisa berkarat seperti besi yang berkarat. Kok bisa hati berkarat? Iya, karena hatinya kosong daripada mengingat Allah. Hatinya tidak mengingat Allah, hatinya enggak dibuat zikir, akhirnya hatinya berkarat. Dan jika hati berkarat, hatinya kotor. Kalau sudah kotor, pengaruh di seluruh kehidupannya akan menjadi kotor. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'an menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, maka jadikanlah dengan berzikir itu menjadi penenang hati kalian. Dengan berzikir menjadi tenang hatinya orang yang beriman. Dengan berzikir dapat membersihkan hati. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati ini akan menjadi tenang, hati akan menjadi tentram, hati akan menjadi bahagia karena sebab berzikir. Lebih dari itu, nanti di surga orang yang ahli berzikir tadi itu mendapat naungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Di suatu orang yang ahli berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di surga mendapat naungan khusus, dilindungi dari satu pohon surga namanya pohon tuba, yang mana di situ nanti orang-orang yang ahli berzikir, orang-orang yang ahli mengingat kepada Allah akan dinaungi oleh Allah, dinaungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. فالذين يذكرون الله يستشعرون هذه الطمأنينة وعند انصرافهم من مجلس الذكر يشعر بحالة من الطمأنينة وحالة من السعادة وحالة من الوقار وحالة من الهدوء وحالة من الفرح وترى حياته كلها سعادة وفرح. بماذا؟ بالذكر. أما الذي لا يذكر تجد في جوفه نار، ظلمة، قلق، أرق، بغضاء، حسد، حقد، حياته كلها تعيسة بسبب أنه لم يتقرب إلى الله بالذكر. وأنا لا أريد أن أطيل عليكم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الذكر والطمأنينة في الذكر والسعادة بالذكر، ويجعلنا جميعا وإياكم ذاكرين، شاكرين، حامدين، مستغفرين آناء الليل وأطراف النهار، وأن يرزقنا من بركة الذكر. آمين. همة الذكر والطاعة إلى الذكر. آمين. وأن يرزقنا من بركات هذه المجالس ونفحاتها وعطاءاتها وأسرارها ونياتها، لأن المجالس هذه قامت على نية صالحة، والذين يقوم لها أكيد على نية صالحة. هذه النية الصالحة المقاصد لها أساس، لها أساس باتصال بأهل الأساس، بأهل الصدق، بأهل الوفاء، بأهل الولاية، بأهل النبوة، لها اتصال بأهل الذكر. فجلوسكم بهذه المجالس أساسه اتصال بأهل الذكر، أساسه اتصال بالأسلاف، أساسه اتصال بأجدادنا، بأسلافنا من آل بعلوي، بالذين أسسوا هذه محاضر الذكر، أسسوها على أساس امتثال لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولا أطول عليكم، الحمد لله رب العالمين. Di dalam akhir ceramah beliau mengatakan zikir ini akan menghasilkan tumakninah. Zikir ini akan menghasilkan ketenangan. Oleh karena itu, jika kita telah bubar dari tempat kita berzikir ini, hati kita akan menjadi tenang. Bahkan di tempat yang seperti ini, dalam perkumpulan ini, yang kita rasakan hanyalah ketenangan di dalam hati. Kenapa? Karena itu semua adalah barokah daripada zikir. Kata Habib, orang yang tidak berzikir, orang yang jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan menjadi galak, sumpek, bingung, gelisah, dan lain sebagainya. Sebabnya kenapa? Sebabnya satu, karena tidak melazimi zikir, jarang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Habib tadi mengatakan tidak akan memperpanjang daripada ceramah ini. Saya kira intisari daripada apa yang disampaikan oleh Habib, semoga kita bisa mengamalkan. Dan kita tadi didoakan oleh Habib agar kita menjadi orang-orang ahli zikir, dan semoga zikir ini bisa menenangkan hati kita, menenangkan jiwa kita, menenangkan pikiran kita. Kelak di hari kiamat Allah akan mengumpulkan kita semuanya di golongan orang-orang ahli berzikir. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Habib mengatakan zikir-zikir yang kita baca ini tentunya punya sambungan, punya rabithah, punya ikatan yang bersambung dari satu guru ke guru yang lain, bahkan bersambung kepada aslaf wal ajdad, sambung kepada orang-orang tua kita, yang intinya nanti akan bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan mungkin ini sedikit yang bisa saya terjemahkan, semoga kurang lebihnya dimaafkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.